Kacau bintang berkilauan di kerling mata. Manisku, katakan daku sayang, jangan biarkan hamba menanti seorang. Kacau bintang berkilauan di kerling mata. Oh manisku, katakan daku sayang, jangan biarkan hamba menanti seorang.